kancane duh lae kelingan salat bawane janji nyawang sapa wae katone kok member karo slirane wong kangen ta Roro Rino wengi neng nitro sana tutu katen tutu seliramu kok pinter banget ngeri kane tulung tepung mboten bingung hingga mboten liwon ketemu ra apa-apa mboten ketemu hingga mboten kelo wong kangen ngene rasane dolae ning kono mongsa salam lam menesuamu cahayu kawe hati kane turung tepung mboten bingung hingga mboten liwon ketemu ra apa-apa mboten ketemu hingga mboten kelo wong kangen ngene ya rasane aduh lae lamun suaramu wong ayu